Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua ini, kita akan menyebutkan secara ringkas tentang sebuah permasalahan, yaitu tentang bagaimana mauqif, sikap seorang muslim di dalam menghadapi fitnah. Apakah fitnah syahwat, juga fitnah syubhat. Dan sebelumnya saya akan mengingatkan tentang fitan atau fitan yang demikian besar, yang kata Nabi alaihi salatu wasalam menenggelamkan dan memakan korban dari orang-orang yang terfitnah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafira wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan saleh. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah, yang fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafira. Saking gelapnya fitnah, saking beratnya fitnah, seorang pagi hari dalam keadaan muslim, sore hari dalam keadaan kafir. Waliyadu billah. Sore hari dalam keadaan muslim, di pagi hari dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, menjual agamanya dengan dunia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan fitnah itu dalam hadis yang lain, yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan, fitnah yang datang berikutnya meringankan fitnah sebelumnya, yakni fitnah yang datang lebih berat, sehingga fitnah yang sebelumnya dianggap ringan. Padahal ketika dia menghadapi fitnah sebelumnya, dia mengatakan, hadihi muhlikati, hadihi muhlikati, ini saatnya aku binasa, yakni berat, saking beratnya. Tetapi karena fitnah yang datang berikutnya lebih berat, asyad, lebih berat, maka fitnah itu turaqqiqu ba'dhuha ba'dhan, ya, menjadikan fitnah sebelumnya itu seakan ringan daripada sesudahnya. Fitnah-fitnah yang demikian banyak ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam beritahukan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang beliau alaihi salatu wasallam. Berbagai macam jenis fitan, al-qatl, al-qital, pembunuhan, peperangan, waftiraqul ummah, perpecahan umat, kelompok-kelompok, kesesatan-kesesatan, kerusakan-kerusakan manusia, al-akhlaq, wal-adab, yang juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tentang wanita-wanita yang belum pernah beliau lihat, ya, rambut-rambut mereka seperti punuk-punuk unta. wanita yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kasiyatin ariyat, berpakaian tapi telanjang. Belum terjadi di saat itu, tapi Nabi mengatakan akan terjadi. Golongan manusia yang beliau belum pernah melihatnya. Wa yaqa' kama akhbar. Terjadi seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berbagai macam fitnah. Fitnah munculnya nabi-nabi palsu. Syubhat. Musailama al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi. Dan fitnah-fitnah yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akan datang di tengah-tengah manusia 30 kadzdzabuna dajjalun kulluhum yadda'i annahu nabi. Akan datang di tengah umat ini 30 orang kadzdzabun dajjalun, para pendusta, dajjal. Kulluhum, semuanya mengaku dia sebagai nabi. Termasuk dajjal al-akbar, dajjal yang terakhir, al-masih ad-dajjal. Ketika dia datang pertama kali mengatakan ana nabi, saya nabi. Kemudian beberapa lama kemudian dajjal mengatakan ana Allah, ana Rabb, saya adalah Rabb. Dengan kisah yang ma'ruf yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Taib, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin dikala fitan, dikala fitnah datang menerpa? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita menghadapi dengan al-luju wad-du'a ila Allah jalla wa ala, al-i'tisam bi at-tawakkul alaihi, tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Dan doa adalah sebab yang sangat besar, min a'zamil asbab, sebesar-besar sebab keselamatan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah dalam doa yang dibaca di akhir salat. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa Nabi alaihi salatu wasallam yang lain. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Wa idza aradta fitnatan, jika engkau menghendaki akan terjadi sebuah fitnah fi qaum, terjadi pada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftunin, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak terfitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal fitan, dari fitnah, semua fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak atau yang belum tampak. Doa dengan bahasa kita yang kita fahami tentunya lebih baik dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Doa di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, ketika sujud, di akhir malam. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, ad-du'a, berdoa kepada Allah jalla wa ala. Kemudian yang kedua di antara yang seharusnya kita lakukan adalah di masa-masa fitan banyak beribadah kepada Allah. Banyak beribadah kepada Allah. Ya. Dan ibadah kepada Allah, ya, ini termasuk benteng dari seorang terjatuh kepada fitan. Baik fitnah syubhat atau syahwat. Fitnah syahwat seperti Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa 'alaihi bis siyam fa innahu lahu wija'. Perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk kaum pemuda menikah ketika memiliki kemampuan. Namun ketika tidak, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa alaihi bimada bisaum, berpuasa. Hadhi ibadah azimah. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bagi dia adalah wija, benteng dari fitnah syahwat. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang tadi telah kita baca, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yani Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akan datangnya fitnah yang besar, tidak disebutkan apa fitnah itu. Yani menunjukkan fitnah itu banyak, fitnah itu besar, sampai Nabi mengatakan seperti malam yang gelap gulita. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa perintah Nabi untuk kita lakukan menghadapi fitnah-fitnah itu? Ternyata Nabi mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Artinya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah sebab seorang mendapatkan keselamatan. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, seperti sholawatul khams, sholat lima waktu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah sholat-sholat kalian, demikian juga sholat wusta, sholatul asr. Yahfadka, Allah akan menjagamu dari fitan, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, menjadi benteng dari fitnah syahwat atau syubhat. Semua ibadah, salat, zakah, siam, dan ibadah yang dilakukan di masa-masa fitnah, di masa-masa sempit, di masa-masa ujian, besar nilainya di sisi Allah. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, al-ibadatu fil harj kahijrati ilayya, au kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Al-ibadatu fil harj, ibadah yang dilakukan di masa harj, al-qatl, al-qital, fitnah, kahijrati ilayya, seperti hijrah menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak bisa lagi hijrah seperti sahabat, tetapi kita diberi oleh Allah pintu-pintu kebaikan untuk meniru para sahabat, mengikuti jalan mereka. Termasuk juga di antara pahala ibadah yang besar adalah ibadah yang dilakukan di masa-masa al-harj, fitan. Maka dari sini dalil bahwasanya untuk menghadapi fitnah adalah dengan ibadah kepada Allah. Tentunya ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan ibadah yang dilakukan dibangun di atas bid'ah, kebid'ahan. Wa mukhalafatul rasul, dan penyelisihan kepada Rasul, bukan itu ibadah yang menjadi benteng. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bismillah mauqif seorang muslim ketika datang fitan, seperti fitnah syubhat, taib, adalah dengan seorang menuntut ilmu. Menuntut mada? Ilmu. Karena ilmu sekali lagi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Yani ketika ada fitnah, Allah mudahkan untuk selamat dengan sebab ilmu biidnillahi azza wa jalla. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu saya ingatkan tentang pentingnya kita mempelajari al-qawaid, qaidah-qaidah wadh-dhawabit ya, yang diterangkan oleh para ulama, yang dengan kaidah-kaidah tersebut, dhawabit tersebut, seorang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dhawabit, qawaid, kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama sunnah. Seperti kalau kita sebutkan contoh seperti usulus sittah misalnya, qawaid risalah usulus sittah di Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Taib. Sittatu usul, ini adalah qawaid untuk membedakan yang hak dan yang batil. Qawaidul arba', ya, juga oleh beliau rahimahullah. Dengan qawaid ahlu sunnati wal jamaah, yang mereka mengambil qawaid tersebut dari Alkitab wa sunnah, maka akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Menuntut ilmu Alkitab wa sunnah adalah sebab keselamatan dari fitnah. Di samping kita mempelajari qawaid tadi, ada hal penting juga yang perlu kita ingatkan, adalah tentang tariqah kita menuntut ilmu. Yani termasuk penting untuk kita ingat adalah kita menuntut ilmu kepada siapa, dari siapa. Ini penting. Karena kalau masih sifatnya global, menuntut ilmu, taib. Kepada siapa kita menuntut ilmu? Sumbernya mana? Seperti itu, penting untuk kita apa? Ingat. Telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, kepada siapa kita belajar? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas, dari sumber-sumber yang majhul, seperti dari internet misalnya. Ada khatar, bahaya. Tidak tahu siapa penulisnya, tidak tahu siapa yang menjadi adminnya, tidak tahu siapa orang yang ada di dalamnya. Duduk sendiri, memutola'ah sendiri. Bukan seperti itu tariqah ahli sunnah wal jamaah. Telah diterangkan qawaid bagaimana seorang belajar, kepada siapa saya belajar. Kalau kita mau baca kitab, kitabnya siapa kita baca? Kitab ulama yang ma'rufin, kitab para ulama yang ma'ruf, ulama ahli sunnah wal jamaah, qadiman wa haditha, baik yang dulu atau sekarang. Baca buku-buku mereka. Membaca buku mereka saja tidak bisa habis, susah. Apalagi berpaling kepada yang lain. Taib. Kalau kita bercerita ya, buku para ulama dulu. Nah, banyak yang harus kita baca. Seperti kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini penting untuk dibaca. Hadal kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad menjelaskan tentang pokok-pokok akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Mana prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika berbicara tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah yang memang beliau bidangnya, dan semua orang mengakui beliau adalah imam dari a'immah ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada khilaf, beliau adalah imam. Dalam urusan dunia saja kita pilih-pilih, ya tidak? Kita mau tanya tentang penyakit kulit, ya kita akan bertanya kepada dokter apa? Kulit. Ya, kulit pun kulit manusia, ya. Bukan dokter saya juga kulit, tapi kulit hewan. Ya, tentu bukan ahli kulit yang dimaksud. Dokter. Dalam urusan dunia, mata, spesialis mata. Penyakit dalam, spesialis dalam. Kita tidak ingin mengorbankan jasad kita untuk bertanya kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Lalu bagaimana dengan urusan hati kita, agama kita? Kemudian kita serahkan, kita bertanya kepada orang-orang yang tidak jelas. Baca buku-bukunya orang yang ma'ruf, masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ketika beliau berbicara tentang prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau adalah murid-muridnya tabi'ut tabi'in. Jadi antara Imam Ahmad dengan Rasul hanya tiga orang saja. Sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan generasi yang terbaik. Yang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in. Nabi mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada tabi'ut tabi'in. Artinya zaman beliau adalah zaman yang langsung bersatu, bertemu dengan generasi terbaik, sumber yang terpercaya. Demikian pula para pewaris Nabi yang lain ila yaumina hadza, sampai hari ini. Baca buku-bukunya para ulama yang ma'ruf, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih, Syekh Salah ibn Uzaimin rahmatullah alaih, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Rabi ibn Hadi al-Madqal, Syekh Salah ibn Fauzan, Syekh Ubaid al-Jabiri, masyaih da'wah ahli sunnati wal jamaah ma'ruf. Jangan mengambil dari orang-orang yang maftun, ahlul bid'ah wal ahwa, Ali Hasan al-Halabi seperti dia, Muhammad al-Arifi, yang lainnya dari ashabul ahwa. Dan ketika kita berada di negeri ini juga mengambil dari asatidz ahli sunnati wal jamaah yang ma'ruf, memiliki ittisal, hubungan dengan masyayikh ahli sunnati wal jamaah yang ma'ruf. Mereka selalu mengembalikan kepada para ulama. Ini bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu yang benar, sehingga betul-betul ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang menjadi sebab benteng kita selamat dari mana? Fitan. Ya. Kalau kita tidak memilih bacaan yang kita baca, ya, guru yang kita belajar kepadanya, beberapa orang yang mengebom dalam kasus-kasus pengeboman di Mamlakah Arabiyah Saudiyah yang kemudian masuk ke penjara, mereka bukan orang-orang bodoh ternyata, bukan orang-orang yang IQ-nya rendah, tidak, cerdas mereka, orang-orang kuliahan, fakultas teknik dan seterusnya. Tapi kenapa dia bisa terjatuh kepada pemikiran khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan aparatur pemerintah, ya polisi macam-macam dikafirkan, dikatakan tauhid. Kenapa? Belajar dari mana dia? Dari layar kaca. Buka situs, wah ini muncul semangat. Dan jangan disangka yang disebutkan oleh ahlul ahwa wal bidah adalah kalam mereka saja, tidak. Ayat Al-Quran mereka sebutkan, hadis-hadis Nabi mereka sebutkan, tetapi itu adalah syubhat. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, jalan kita selamat dari fitnah adalah ilmu, menuntut ilmu. Tetapi tariqah di dalam kita menuntut ilmu harus diperhatikan. Siapa, kepada siapa kita berguru, buku apa yang kita baca. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Sekelompok orang-orang khawarij yang dia akan menunaikan ibadah haji atau umrah, dan mereka berniat untuk melakukan tindakan-tindakan khuruj alal hukam, memberontak pada pemerintah, demikian kurang lebih maknanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, serombongan orang-orang khawarij ini datang ke Madinah, singgah ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi ketika itu. Kebetulan di Masjid Nabawi ada seorang tua berjenggot putih sudah. Ternyata ini sahabat Jabir bin Abdullah. Orang-orang khawarij ini duduk, yang berpemahaman khawarij ikut duduk di situ. Duduk ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Ternyata yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang hadis tadi langsung membantah pemikiran orang-orang khawarij. Orang-orang Khawarij di antara pemikiran mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Orang yang berzina kafir kata mereka. Orang yang minum khamr kafir kata mereka. Orang yang makan riba kafir kata mereka, orang-orang Khawarij. Dan kalau masuk neraka, ya ini mereka masuk neraka karena kafir, kekal selama-lamanya, tidak akan keluar. Di saat orang-orang Khawarij ini duduk mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tiba-tiba Jabir bin Abdullah menyebutkan hadis tentang syafaat. Syafaat Nabi alaihi salatu wasalam untuk jahannamiyun. Para pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan dengan sebab syafaat. Tentunya ini perkara yang menyelisihi akidah mana? Al-Khawarij. Maka terjadilah benturan dalam dada mereka. Kami meyakini kalau sudah masuk neraka, pelaku dosa besar kafir, tidak akan keluar. Tapi Nabi mengatakan keluar. Berarti kami benar apa salah? Nah, mulai. Terjadi gejolak dalam hati-hati mereka. Selesai dars pelajaran, mereka duduk langsung bertemu dengan Jabir bin Abdullah, sedikit munakosah pembicaraan antara mereka. Mereka sebutkan ayat-ayat yang mereka anggap sebagai dalil akan akidah mereka yang batil, namun semuanya dibantah oleh Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, siapa yang lebih ngerti Al-Quran, saya atau kamu? Yani sahabat atau kalian? Tentu sahabat yang paling mengerti. Itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ya di masa fitnah kemudian mau duduk mendengarkan ayat, mendengarkan hadis dari orang-orang yang berilmu. Ya. Taib, bab ini panjang ma'asyiral muslimin. Ya. Tetapi setidaknya tadi khulasah ya, kesimpulan bagaimana kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang penting, ya, ini sebenarnya masih bagian dari yang ke berapa? Yang ketiga ini. Yaitu untuk selalu kita mengembalikan kepada para ulama. Rujuk ilal ulama dalam masalah nawazil. Apalagi terkait dengan darah kaum muslimin. Dalam masalah jihad fisabilillah. Dalam urusan macam-macam ini, ya. Kembalikan kepada ulama, wa khususan terlebih kibar ulama, kibar fis sin wa kibar fil ilm, dan akan lebih sempurna ketika terkumpul dua-duanya. Memang dia kibar fis sin, di dalam ilmu dia sudah tua dan ilmunya juga demikian. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Dari situ akan apa namanya kita dapatkan jalan keluar insyaallah. Dan sebagai contoh di tengah-tengah kita, ya, agar kita tambahkan sedikit ikhwan, fitnah-fitnah yang kita hadapi, betul kata Nabi alaihi salatu wasalam, setiap hari ada terus fitnah sururiyah, ya. Kemudian fitnah mada, ya, adalah Yahya Uturas, ya. Ali Halabi, Abu Hasan Ma'ribi, ya. Taib Al-Hajuri, kemudian fitnah-fitnah berikutnya, fitnah Al-Imam, ya. Setiap fitnah-fitnah ini, ya. Ya. Termasuk tentunya Sayyid Qutb, Sururiyah dan seterusnya, ya. Di antara masyayikh ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti fitnah ini dan biidnillahi azza wajal menjadi sebab terselamatkannya banyak kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah dari fitan adalah Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Banyak kitab-kitab beliau, rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul dalal wa ahlul zaygh, penting untuk kita baca. Wabillahi taufik. Termasuk di antara fitnah yang saat ini sedang kita rasakan, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, adalah fitnah dituduhnya dakwah salafiyah, ya, sebagai dakwah yang apa namanya, membuat pengaturan seperti negara dalam negara. Baik, dengan Amirul Mukminin Ustaz Luqman sebagai Amirul Mukminin, ya, mengatur ma'ahad-ma'ahad, memaksa ma'ahad-ma'ahad untuk seperti ini, harus seperti itu. Ya. Apakah memang seperti itu, ikhwati fillah? Nah, ini orang-orang berpenyakit kemudian memanfaatkan untuk kemudian membenturkan satu dengan yang lainnya, ingin menjatuhkan dakwah salafiyah. Nah, kalau memang Ustaz Luqman hafizahullah sebagai Amirul Mukminin, tentunya harus kita persiapkan Amirul Mukminin berikutnya, ya. Nanti siapa penggantinya? Harus kita angkat lagi Amirul Mukminin. Tidak pernah kita mengangkat beliau hafizahullah sebagai Amirul Mukminin. Walhamdulillahirabbil alamin, dakwah salafiyah di negeri ini biidnillah mendapatkan pertolongan, dan semoga Allah menjaga dakwah ini. Ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad salafiyah bermunculan di berbagai tempat. Anak-anak juga banyak mulai belajar alif, ba, ta, sa, menghafalkan Al-Qur'an. Banyak anak-anak kita hafal Al-Qur'an, alhamdulillah. Di masa-masa masih muda, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Hadza fadlullah. Semangat mereka untuk menuntut ilmu. Anak-anak kita ini, generasi yang ke depan akan ada fitan yang mesti lebih besar fitnah itu. Ma'had yang demikian banyak, murid yang demikian banyak, ribuan bahkan. Abna salafiyin, ma'ahid yang demikian banyak, membutuhkan adanya mata ta'awun, musyawarah, musyawarah. Dan ketika kita bertemu dengan Syekh Abdullah Salfiq, ketika beliau berkunjung beberapa waktu yang lalu, ketika itu ada Ustaz Qamar, kemudian ada Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin, dan saya ada di situ. Dan keempat, Syekh Abdullah Salfiq. Disampaikan kepada beliau tentang bagaimana dakwah yang ada di Indonesia, bagaimana adanya ta'awun satu dengan yang lain. Jadi, apakah ketika ada sebuah masalah di ma'ahad, ya, kemudian kita yang bukan di ma'ahad itu membantu untuk memecahkan permasalahan yang ada di sana, kurang lebih demikian. Ya. Tasyawur, ya, saling bermusyawarah, saling memberikan nasihat. Ya. Beliau mengatakan ini bukan hizbiyah, bahkan ini perkara yang harus. Bahkan kalau saya tidak lupa, beliau mengatakan perkara yang wajib seperti ini. Munasoha. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu, ya, Ustaz Luqman hafizahullah bersama dengan Ustaz Qamar, Ustaz Usama Mahri, dan juga Ustaz Abdul Samad, ya, melakukan perjalanan umroh, ya, minggu yang lalu. Pada tanggal 5 November, Yaumul Ahad, pada hari Ahad, ya, beliau berempat, ya, bertemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Disambut oleh beliau, disambut oleh Syekh Ubaid dengan baik, dengan hangat. Semangat Syekh Ubaid ketika itu bertanya kepada asatidah, ya, bagaimana dakwah di Indonesia? Ya. Maka disampaikan, dibacakan, ya, tentang perkembangan dakwah di Indonesia. Dan dari awal sampai akhir Syekh Ubaid diam, mendengarkan dengan baik, dengan seksama, tidak memotong pembicaraan. Ini termasuk salah satu adab dari masyayikh kita. Setelah itu beliau apa namanya, bergembira dengan berita yang sampai kepada beliau, bergembira dan mendoakan kebaikan tentunya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Seperti diantaranya, wahai Syekh, kalau seandainya ada diantara orang di madrasah, orang yang bermasalah, kemudian kita hentikan dari tadris, kita hentikan dari apa? Ya, mengajar. Ya. Tentunya sesudah munasohah, sesudah adanya nasihat, nasihat, nasihat. Ini bolehkah kita menghentikan dia untuk tidak mengajar dulu? Apakah yang seperti ini adalah sesuatu yang terlarang? Dan ini adalah bentuk apa namanya awamir, perintah-perintah. Dan yang berhak melakukannya adalah negara. Subhanallah. Beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau menjawab dengan jawaban yang nasnya apa namanya kurang lebih beliau mengatakan kurang lebih maknanya yakni ya abnai lana an nuqarrib man yastahiqu at-taqrib wa an nub'ida man yastahiqu al-ib'ad wa hadhihi hiya ad-da'wa as-salafiyyah. Nahnu sah ma nahbis ahadan wala najlid ahadan jaldan bil asa walakin naqul anta lasta minna walasna mink. Beliau mengatakan ya abnai, wahai anak-anakku, merupakan hak bagi kita untuk mendekatkan orang yang kita ingin dekatkan. Yang orang yang ingin kita dekatkan, ya hak saya untuk mendekatkan orang saya dekatkan atau saya jauhkan orang itu dari saya. Hak kita, tentunya orang yang memang berhak untuk dijauhkan. Orang ini membahayakan dakwah, orang ini merusak anak-anak kita di ma'had, wabillahi taufiq. Yakni merupakan hak kita untuk mendekatkan siapa orang yang memang kita ingin dekatkan atau menjauhkan orang yang ingin kita jauhkan. Baik. Dan kita tidak melakukan haknya pemerintah, mencambuknya dengan cambuk seperti orang yang apa namanya menuduh berzina dicambuk, kan tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Kalau kita punya anak, ya, ditambahan dari saya. Ya. Saya punya anak, ya. Kemudian ada teman dia yang mengajarkan kejelekan. Yang merupakan hak saya untuk kamu jangan main dengan anak saya. Ya. Baik. Kamu jangan main dengan anak saya. Ya. Atau saya katakan kepada anak saya, kamu jangan main dengan dia. Ya. Seperti ini boleh atau tidak boleh? Wajib seperti ini. Ya. Madharatnya besar untuk anak-anak kita. Ya. Baik. Di ma'had ini atau di ma'had yang lain. Ya. Atau di tempat-tempat yang lain, seandainya ada orang yang mungkin apa namanya menjadi sebab kejelekan anak-anak kita, misalnya mengajari hal yang tidak baik, insya Allah tidak ada. Kalau ada misalnya, nasihati, ba'dal munasoha. Kemudian setelah itu sudah antum tidak usah ngajar dulu, tidak pas, khawatir anak-anak saya, anak-anak kaum muslimin. Wabillahi taufiq. Betul kata Syekh, kita tidak memukul dia, tidak mencambuk dia seperti pemerintah apa namanya menegakkan hukuman ini, tidak. Atau kita memenjarakan dia. Ya. Apa kita memenjarakan itu hak pemerintah memenjarakan. Ya. Tetapi yang kita lakukan hanya mengatakan anta lasta minna, kamu bukan bagian dari kami. Wa nahnu ya lasna mink. Jadi kita bukan kalian. Hanya sebatas itu saja. Ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, ba'duhum yaqul inna hadzal ilzam min haqqil hukumah. Wahai Syekh, sebagian orang ada yang mengatakan yang seperti ini ya, ilzam yang seperti ini kamu berhenti jangan ngajar. Ini haknya pemerintah. Kata beliau, hadzal kalam laisa bisahih. Tidak benar ucapan ini. Dan seterusnya dari fawaid yang diambil dalam majelis Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika itu. Pada hari Ahad, tanggal 5 November. Kemudian di malam harinya, ya, asatidah walhamdulillah dimudahkan untuk menghadiri majelis Syekh Abdullah Al-Bukhari. Syekh Abdullah Al-Bukhari, malam Senin. Dars Umdatul Ahkam di Masjid Ar-Ridwan, Jami' Ar-Ridwan di Madinah. duduk asatidah mengikuti pelajaran Ustaz Luqman, Ustaz Usama, Ustaz Qamar, Ustaz Abdul Samad. Sampai selesai dars, alhamdulillah diberi kemudahan. Setelah dars, alhamdulillah Syekh mempersilahkan untuk bertemu dengan tolabah yang lain juga. Terjadi jalsah, ya, duduk bersama beliau kurang lebih 1.5 jam. Taib, 1.5 jam kurang lebih. Dalam majelis tersebut, nah, banyak fawaid juga. Di antaranya beliau juga meminta kepada asatidah untuk menyampaikan perkembangan dakwah di Indonesia. Ya, perhatian yang besar. Ya. Taib. Kemudian selesai majelis dengan beliau. Berikutnya ma'asyur al-ikhwa, beberapa hari kemudian, 2 hari berikutnya kalau tidak salah, ya, dimudahkan untuk ziarah tempat Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Dan di luar dugaan, dipersilahkan oleh Syekh Rabi untuk masuk ke dalam kamar beliau. Baik. Dalam keadaan beliau sakit, di pembaringan ketika itu. Tapi kecintaan beliau kepada thullabul ilm, perhatian beliau kepada dakwah yang ada di negeri ini, beliau persilahkan asatidah untuk masuk kamar beliau dalam keadaan beliau berbaring. Sudah lemah beliau, tetapi selalu beliau berpikir untuk masalih dakwah salafiyah. Seperti inilah para ulama. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan masyayikh yang lain. Hafizahumullah. Melihat kondisi seperti itu, asatidah sebenarnya, ya sudahlah, yang penting ketemu beliau. Tidak ingin berbicara banyak terkait dengan dakwah. Tapi subhanallah, justru Syekh Rabi yang memulai. Anta Luqman. Kaif dakwah di Indonesia? Bagaimana dakwah di Indonesia? Hanya disampaikan dakwah di Indonesia. Taib. Dan beliau pun diberi kabar kebaikan tentang dakwah di negeri ini. Dan beliau bersyukur. Wabillahi taufik. Ala kulli hal, ada beberapa pembicaraan yang lain di majelis beliau. Taib. Wa fihi fawaid. Dan menyempatkan asatidah ini ke masjid Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Seperti biasa, ketika kita dulu di Madinah juga demikian. Kalau kita ingin ketemu Syekh Muhammad, kita datang ke masjid beliau. Beliau selalu sholat berjamaah di situ, maghrib, asar. Taib, datang asatidah ke masjid. Tapi qadarullah masyafa'al, tidak ada Syekh Muhammad. Waktu perjalanan terbatas juga. Kemudian ditanya atau bertanya kepada salah seorang murid beliau di situ, bagaimana Syekh Muhammad? Tidak ada, sedang keluar, tidak sholat di situ. Taib. Tapi apa beritanya di luar coba? Rombongan asatidah ini ditolak oleh masyayikh, ditolak untuk bertemu dengan mereka. Ini semua kisah, ikhwan. Ada beberapa faedah yang ingin kita ingatkan, bahwasanya masyakil dakwah, fitan, fitnah-fitnah dakwah ini, di antara cara untuk menyelesaikan adalah rujuk kembali kepada para ulama, rujuk kepada para ulama. Dan dakwah ahli sunnati wal jamaah, alhamdulillah, bukan dakwah hizbiyah, bukan dakwah yang mengajak untuk orang fanatik kepada seseorang, apalagi membuat negara dalam negara, bai'at, hasya wa kalla, tujuan yang jauh. Ma'asyir al-ikhwa rahimah wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir barangkali, di antara sebab agar kita selamat dari fitan, sudah kita sebutkan tadi isyarah, adalah adanya ta'awun bain ahli sunnah wal jamaah. Ta'awun, kerjasama yang baik. Seberat apapun fitan, seberat apapun masalah, bi'idnillah akan menjadi lebih ringan ketika ada ta'awun. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ta'awun dalam bentuk yang banyak tentunya yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Semoga apa yang kita pelajari berupa ayat-ayat yang kita dengar dan juga hadis-hadis yang kita baca, ya, bisa kita fahami dan menjadi sebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Naktafi bihadal qadri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.